Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih terus mencurahkan berbagai macam karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Yang diantara karunia dan nikmat tersebut adalah nikmat talabil ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat bisa mempelajari dan mengkaji agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar, nikmat yang sedikit orang yang mendapatkannya, karena kebanyakan orang jauh dari ilmu, jauh dari mengkaji dan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berikan taufik dan karunia kepada kita untuk belajar agama, wajib bagi kita untuk mensyukurinya dengan terus kita mempelajari agama ini. Maka akan semakin baik amalan, akan semakin baik iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan semakin benar dalam menjalani agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an, dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Dan sudah berlalu pokok dasar yang pertama atau landasan pokok yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Pokok dasar yang pertama atau landasan pokok yang pertama adalah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan terakhir kita sudah masuk pada pokok dasar yang kedua atau landasan pokok yang kedua, yaitu ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini pokok dasar yang kedua yang harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah, mengenal agamanya, dinul Islam, beserta dalil-dalilnya, baik dalil dari kitabullah atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini mabniun alad dalil, agama ini dibangun di atas dalil, bukan di atas logika semata atau akal semata. atau dibangun di atas adat atau yang lainnya, tetapi dibangun di atas dalil dari kitabullah, dari Al-Quran, dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita baca pada pertemuan terakhir tentang ta'riful Islam, definisi Islam, mahwal Islam, apa definisi Islam, nah yang ditunjuk. Ndak, Hafita. Lugha Arabia. Bahasa Arabnya. Belum. Fadal bahasa Indonesianya. Nah. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, serta tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Terus, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Dan yu'id. Fadhal ya Aba Yusuf. Ikhlas, dihafal. Aywa. Aywa. Aywa. Nah. Afdal man yu'id. Niaga Fauzi باللغة العربية. Hanya tiga kalimat. Islam huwa Ndak ya Basyami. Mana Islam? Ahsanta. Nah, orang Arab jadi enak ngomong Arab. Al-Islam wal istislam lillah bi tauhid wal inqiyadillah bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Cuma tiga kalimat. Ndak ya Abu Muhammad Hafita. Aywa. Aywa. Ahsanta. Naam. Baik. Man yu'id. Ashabul yamin. Ndak. Alabi alasariya. Ndak. أيوة وأهلي نعم أحسنت هذا هو الإسلام ini makna Islam. Jangan sampai orang Islam enggak tahu apa itu makna Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Yaitu hanya beribadah kepada Allah saja. Dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Berlepas diri. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apa yang Allah firmankan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahima wal ladzina ma'ah in qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa yang dikatakan Ibrahim dan kaumnya? Yang dikatakan oleh Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau kepada kaumnya, idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari kalian. Diingkari. Bada wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak jelas permusuhan antara kami dengan kalian. Nampak jelas permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Itu sampai kalian masuk Islam. Ini adalah na'am sikap seorang muslim yang benar terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrikun, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang Ibrahim dan orang-orang yang mengikuti beliau. Bagaimana sikap beliau kepada kaumnya yang tidak mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Hadza makna Islam, ini makna Islam. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kita lanjutkan ucapan Syekh rahimahullahu taala. Qala Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, wa huwa thalathu maratib, dan dinul Islam, agama Islam itu ada tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam. Tingkatan pertama adalah al-Islam. Wal iman wal ihsan. Tingkatan kedua adalah al-iman. Dan tingkatan ketiga adalah al-ihsan. Dan tiga tingkatan ini disebutkan dalam satu hadis. Hadis siapa? Hadis Jibril. Yang dikenal dengan hadis Jibril karena Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya dan menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan. Sehingga dikenal dengan hadis Jibril. Tingkatan pertama al-Islam. Penjelasan yaitu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, makna al-maratib ad-darajat, makna al-maratib adalah darajat, tingkatan-tingkatan. Li'annana qulna inna ad-dina thalathu darajat, karena kita mengatakan bahwasannya agama itu ada tiga darajat, ada tiga tingkatan, ada tiga derajat, yaitu tiga tingkatan. Ba'duha a'la min ba'd, sebagiannya lebih tinggi dari sebagian yang lainnya. Mana yang lebih tinggi dari tiga tingkatan ini? Al-ihsan. Al-ihsan, kemudian al-iman, kemudian al-islam. Tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Kemudian kata Syekh, awwalu martabatin min maratibid din hiyal islam. Tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan dinul islam adalah al-islam. Thumma ba'dahal iman. Kemudian tingkatan yang setelahnya adalah al-iman. Thumma ba'dahal ihsan. Kemudian tingkatan yang setelahnya adalah al-ihsan. Fal islamu awsa', Islam itu lebih luas. Wal imanu adyaku minal islam, dan iman itu lebih sempit daripada Islam. Wal ihsanu adyaku minal iman, dan ihsan itu lebih sempit lagi daripada iman. Kalau dikatakan mana yang lebih tinggi? Ihsan, kemudian iman, kemudian Islam. Kalau dikatakan mana yang lebih luas? Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Nah, wal Islam wal iman idza taraka ijtama'a wa ijtama'a iftaraqa. Paham maknanya? Kalimat Islam dan kalimat iman kalau dia berkumpul ya, maka maknanya masing-masing. Islam sendiri maknanya, iman sendiri maknanya. Tapi kalau kalimat Islam dan iman itu bersendirian, saya muslim, saya orang Islam, ini kan bersendirian. Kalimat Islam bersendirian, maka apa? Iman masuk ke dalamnya. Iman masuk ke dalam makna Islam. Faham maknanya nih? Kalimat Islam dan iman apabila, jangan keras-keras ya, dikecilkan dikit. Apabila bertemu dalam satu kalimat, maka maknanya masing-masing. Islam maknanya amalan yang lahiriah, ya, sholat, zakat, haji, dan seterusnya. Amalan yang lahiriah. Sedangkan iman adalah amalan batiniah. Amalan yang batin, amalan yang ada di hati. Iman. Ini kalau bersatu dalam satu kalimat. Tapi kalau berpisah, naam, maka ketika disebutkan Islam, masuk padanya iman. Ketika disebutkan iman bersendirian, maka masuk padanya Islam. Nah, saya orang Muslim, misalkan, atau saya orang mukmin. Nah, saya orang mukmin artinya saya juga orang Islam, gitu maksudnya. Ini sekedar faedah tentang makna kalimat Islam dan kalimat iman. Apabila bertemu, maka maknanya masing-masing. Islam amalan yang zahir, yang nampak. iman amalan yang batin, yang di dalam hati. Kalau terpisah, ya, maka ketika disebutkan Islam, Islam itu ya iman. Ketika disebutkan iman, iman itu ya Islam. Ini ketika berpisah. Kemudian, fadairatul Islamu wasi'atun. Ruang lingkup Islam itu luas. Kata Syekh, ruang lingkup Islam itu luas. Al-munafikun yadkhuluna fiha idzan qadu ila al-islam wa adharuhu waltazamu bihi dhahiran. Orang-orang munafik, mereka juga masuk dalam kategori Islam. Apabila mereka apa, tunduk kepada Islam dan menampakkan Islam secara zahir, ya, dan konsekuen dengan Islam secara zahir, zahirnya ikut sholat, ikut haji, ikut jihad, ikut apa lagi, amalan-amalan yang zahir yang lahir. Kalau orang-orang munafik melakukan seperti ini, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, nam sholat dan seterusnya, tetapi hatinya kafir, ya, tetapi amalan zahirnya itu Islam, maka secara zahir dia disebut Islam secara zahir, ya. Adapun secara hakikat tentunya dia adalah munafik. Nah, seperti orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka sholat, mereka jihad bersama Rasulullah, mereka haji dan seterusnya. Tetapi mereka fidarkil asfali minan nar, berada di kerak neraka, karena mereka hatinya kafir. Nah, ruang lingkup Islam itu luas, masuk di dalamnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik masuk dalam kategori ini, apabila mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam yang nampak, yang zahir, yang terlihat. Idza sallu ma'a muslimin, yaitu kalau mereka sholat bersama kaum muslimin, wa zakau wa 'amilul a'mal adh-dhahirah, dan mereka membayar zakat bersama kaum muslimin dan melakukan amalan-amalan yang nampak bersama kaum muslimin. Yusammuna muslimin, maka mereka disebut muslimin. Nah. Wa tutbaqu 'alaihim ahkamul muslimin fid dunya, dan diterapkan kepada mereka hukum-hukum orang Islam di dunia ini. Ya. Diterapkan kepada mereka hukum-hukum muslim di dunia ini karena mereka menampakkan Islam, ya. Falahum malil muslimin, maka mereka memiliki hak-hak yang sama seperti kaum muslimin. Ya. Wa alaihim ma'alal muslimin, dan mereka memiliki kewajiban yang sama dengan kewajiban kaum muslimin yang lain. Ini kalau mereka menampakkan Islam, padahal hatinya kafir. Ini munafik. Tapi dikatakan muslim karena zahirnya Islam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh mereka? Padahal Rasulullah tahu ini munafik. Ini munafik, ini munafik, itu munafik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak membunuh mereka. Kenapa? Nah, karena kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh orang yang mengaku Islam, ya, hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut sholat, ikut zakat, ikut haji, ikut jihad, kemudian dia dibunuh, maka orang-orang kafir di sana akan mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Sehingga mereka nanti akan benci dengan Islam. Ya, karena pimpinan Islam saja membunuh temannya sendiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh kaum munafik atau orang-orang munafik yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zahir mereka Islam, maka yusammuna muslimin, mereka dikatakan muslim. Diterapkan kepada mereka hukum-hukum muslimin di dunia secara zahir. Memiliki hak yang sama dengan kaum muslimin, memiliki kewajiban yang sama dengan kaum muslimin. Lakinnahum, akan tetapi mereka itu fil akhirati fid darkil asfali minan nar. Tetapi mereka itu di akhirat nanti mereka berada di neraka yang paling bawah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Li'annahum laysa indahum iman, karena mereka tidak memiliki iman dalam hati, cuma lisan. Nah, lisannya mengaku saya beriman, saya Islam, tetapi hatinya kafir, mengingkari, ya, maka tidak cukup sekedar ucapan, pengakuan belaka, tanpa dibenarkan dengan hati. Wa innama indahum Islam dohirun fakot, mereka Islamnya Islam dohir saja, Islam yang lahir saja. Kalau bahasa kita Islam KTP, ya. Nah, taib, tetapi hatinya kafir, hatinya mengingkari keislaman, mengingkari keimanan. Maka mereka tempatnya di dalam an-nar, fid-dargil asfali minan-nar. Kenapa bukan orang-orang kafir yang dikerak neraka? Taib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian. Innal munafiqin fid-dargil asfali minan-nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, dan neraka yang paling bawah itu neraka yang paling dahsyat, ya, yang paling berat siksanya. Dan seringan-ringan siksa di neraka adalah, nah, dibakar telapak kakinya, kemudian mendidihlah ubun-ubunnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Ini seringan-ringan azab di dalam an-nar. Membayangkan bagaimana panasnya an-nar. Nah, yang dibakar kakinya, yang mendidih kepalanya. Nah, ubun-ubunnya. Nas'alullah salama wal afiyah. Panas yang begitu panas. Dan warna api di neraka bukan merah. Apa warnanya? Nah, hitam. Menunjukkan saking panasnya api di neraka. Dan mereka orang-orang munafik fi darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Neraka yang paling berat siksaannya, karena bahaya yang mereka timpakan di dunia ini, bahaya orang-orang munafik itu lebih besar daripada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas, ya, jelas mereka musuh, ya, menentang kita, memusuhi kita, memerangi kita, jelas orang-orang kafir. Enggak suka sama kita, jelas. Tetapi orang-orang munafik itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Ikut sholat, ikut ini dan itu, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tetapi tujuannya ingin menghancurkan kaum muslimin. Nah, kalau dalam istilah kita apa? Musuh dalam selimut, lebih berbahaya, ya, bahayanya lebih besar. Orang-orang munafik, rahasia-rahasia kaum muslimin, nah, didapatkan oleh orang-orang munafik, kemudian dilaporkan kepada, nah, teman-temannya orang-orang kafir, ya. Nah, sehingga bahaya orang-orang munafik ini lebih berat, lebih besar daripada orang-orang kafir yang jelas kekafirannya. Sehingga na'am, sangat pantas kalau orang-orang munafik ini ditempatkan di neraka yang paling bawah. Innal munafikin fid-darkil asfali minan nar. Kemudian wal iman wal ihsan. Tingkatan yang kedua iman, dan tingkatan yang ketiga ihsan. Asyarah, penjelasan. Qauluhu wal imanu hadhihi al martabatu tsaniyah. Ucapan penulis, al iman ini adalah tingkatan yang kedua. Wal mu'minuna yatafawatun, dan kaum mukminun itu bertingkat-tingkat dalam hal keimanan. Ada yang kuat imannya, ada yang sedang, ada yang lemah, ada yang kurang, bertingkat-tingkat keimanannya sesuai dengan naam amal solehnya. Minhum al-muqarrabun, di antara kaum mukminin ada orang-orang yang muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Orang-orang soleh, orang-orang yang ahli ibadah. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dari kalangan para nabi, para syuhada, salihin, dan seterusnya. Mereka adalah al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah. Wa minhum al-abrar, dan di antara kaum muslimin ada yang mereka itu al-abrar, orang yang sedang-sedang, orang yang banyak berbuat baik. Al-abrar wal muqarrabun hum ashabu a'la darajat, dan orang-orang yang muqarrabun mereka adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Wal abraru dunahum, sedangkan orang-orang yang abror adalah yang di bawah mereka. Wa minhum adh-dhalimu li nafsihi, dan di antara mereka ada orang yang mendzalimi dirinya sendiri. Dari kalangan kaum muslimin ada yang dia mendzalimi dirinya sendiri. Wa huwal murtakibu lil kaba'ir, yaitu orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar seperti apa? Khamer, zina, atau yang semisalnya. Allati hiya duna syirik, yang dosa-dosa itu di bawah dosa kesyirikan. Wa huwa mu'minun fasikun, orang ini mukmin tetapi fasik, bermaksiat. Au mu'minun naqisul iman, atau dia beriman tetapi kurang keimanannya. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang tiga kelompok kaum muslimin ini yang bertingkat-tingkat keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum dzalimun li nafsihi, di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya sendiri. Lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Wa minhum muktasidun, dan di antara mereka ada yang sedang-sedang, pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah, dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terdahulu, terdepan dalam kebaikan. Bi idznillah, dengan izin Allah. Mereka adalah para nabi, syuhada, orang-orang soleh, siddiqun. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Taib, hadza huwal iman. Al-iman taib yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazid bi ta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan. Wa yankus bil ma'siyah, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ketika orang banyak ketaatannya, jauh dari kemaksiatan, sedang kuat tinggi keimanannya. Tapi kalau jauh dari ketaatan, banyak berbuat kemaksiatan, sedang lemah imannya. Baik, hadza huwa sahih, bahwasanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya. Jangan seperti akidah yang mengatakan apa? Iman itu apa? Sama semua. Imannya Abu Bakar, imannya Rasulullah sama dengan imannya tukang zina. Ya. Ini adalah keyakinan yang batil, ini keyakinan yang sesat. Nah, keyakinan yang benar adalah al-iman yazid wa yankus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan tentunya iman kita jauh ya dari imannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Dan iman adalah apa? Al-i'tiqad bil jinan, meyakini dalam hati. Wal qaul bil lisan, mengucapkannya dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkannya dengan anggota badan. Hadza huwal iman. Ini definisi iman yang benar. Jadi iman bukan hanya keyakinan dalam hati, ya. Nah, atau bukan hanya ucapan di lisan, atau bukan hanya amalan perbuatan, tapi tiga-tiganya. Keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalan dengan anggota badan. Ini iman. Kemudian wa qauluhu al-ihsan. Nanti akan ada penjelasan lanjut tentang iman ya. Sekarang Syekh ini penjelasannya ringkas karena nanti akan ada penjelasan lanjut tentang Islam, rukun-rukunnya apa, penjelasannya dan seterusnya. Iman, rukun-rukunnya apa, kemudian penjelasannya. Ihsan, rukun-rukunnya apa, kemudian penjelasannya. Nanti lebih rinci lagi. Di sini Syekh sekedar ringkas untuk menjelaskan tiga tingkatan dinul Islam. Islam, iman dan ihsan. Qawluhu ihsan, ucapan penulis al-ihsan, yaitu tingkatan yang ketiga dari tingkatan dinul Islam adalah al-ihsan. Hadhihi yal martabatu tsalitsa min hiyal ihsan. Ini adalah tingkatan yang ketiga yaitu al-ihsan. Wa hiya an yuhsinal abdu fi ma bainahu wa bainallah fi ibadatillah. Yaitu seorang hamba memperbagus hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal beribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan definisi ihsan. Apa itu ihsan? Faqal, beliau menjawab atau beliau bersabda, makna ihsan adalah al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Islam itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini makna ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa beribadah seakan-akan melihat Allah, fa'innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ayakunu indaka ilman yakiniyan annallaha yaraka aynama kunt. Yaitu engkau hendaknya memiliki ilmu yakin. Ilmu yang yakin, atau engkau memiliki keyakinan yang penuh bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihatmu dimanapun engkau berada. Ini maknanya. Yaitu engkau memiliki keyakinan yang penuh, keyakinan yang kuat bahwasannya Allah melihatmu dimanapun engkau berada, baik ketika engkau bersendirian atau ketika engkau bersama orang lain, baik engkau di tempat yang tertutup atau engkau di tempat yang terbuka, Allah Subhanahu wa taala maha melihatmu. Taib, selesai dari penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Penjelasan selanjutnya tentang rukun-rukun, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.